الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني بالله أعزكم الله. Kita lanjutkan kajian aqidah al-wasatiyah yang sudah pernah kita sampaikan bahwa risalah aqidah al-wasatiyah ini adalah sebuah jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh penduduk wasat. Wasat adalah sebuah daerah, daerah wasat yang mereka mengirim utusannya rupanya kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah untuk bertanya apa ringkasnya aqidah ahlu sunnah wal jamaah yang dengan itu bisa dibedakan dari pemahaman-pemahaman lain, pemahaman-pemahaman sesat. Maka dijawab oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa ahlu sunnah wal jamaah mereka berkeyakinan demikian, demikian, demikian sampai akhir dari jawaban beliau dan dicatat oleh penduduk wasit dan jadilah risalah ini yang dianggap atau diberi julukan wasatiyah, yakni risalah yang merupakan jawaban terhadap penduduk wasat. Yang kemudian para ulama menerangkan pula bahwa di samping maknanya adalah wasat dari daerah wasat juga mengandung makna wasat, tengah-tengah. Inilah nama yang tepat atau nama yang sangat bagus yang mengingatkan orang yang bertanyanya dari daerah penduduk wasat yang juga mengingatkan tentang tengah-tengahnya ahlu sunnah. Bahwa ahlu sunnah dalam keadaan seimbang, dalam keadaan berjalan di atas jalan yang lurus, wasat, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri. Ini adalah makna wasat, al-wasatiyah. Kita lanjutkan kajian kita sampai pada ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah membacakan ayat-ayat Allah SWT yang berkaitan dengan sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qawluhu ta'ala, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, hal yanduruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiya al amr. Hal yanduruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Kalla إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا. Disebutkan ayat pertama adalah ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 210. Hal yanduruna illa an ya'tiyahumullah, tidaklah mereka menunggu, yakni di hari kiamat, kaum mukminin dan manusia, secara umum, tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya Rabb mereka kepada mereka. Fidulalim minal ghamam, dengan awan-awan yang menaungi, atau dengan dulalim minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr, dan juga dengan para malaikat-para malaikatnya, dan kemudian diputuskan urusan. Di sini ada sifat maji bagi Allah Subhanahu wa taala, atau lebih tepatnya sifat ityan. Ityan artinya datang. Tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan Rabb mereka. Berarti Allah datang. Tentunya dengan tidak kita samakan dengan makhluknya, kayak apa datangnya, seperti apa datangnya, itu dalam keadaan kita tidak tahu. Dan kita harus yakin bahwa ayat ini adalah hak, benar, bahwa Allah datang. Namun kayak apanya, kita harus katakan saya tidak tahu. Dan tentunya sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai dengan ketinggiannya. Ayat kedua, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk. Tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan para malaikat dan datangnya Rabb kamu. Ini ayat yang kedua yang disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 158, yang juga disebutkan dengan kalimat ityan, ya'ti. Ya'tiya rabbuk, yakni datangnya Rabb kamu. Aw ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datang beberapa ayat-ayat kekuasaan Rabb kamu, tanda-tanda kekuasaan Rabb kamu. Di dalam ayat lain, di dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Tidak sekali-kali nanti jika bumi ini dihancurkan, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datang Rabb kamu dengan para malaikat yang berbaris-baris. Di sini disebutkan pula kalimat datangnya Rabb kamu. Kalau ayat yang dua tadi menyebutkan dengan kalimat ityan, ya'ti, sedangkan ayat ini disebutkan ja'a, yang maknanya sama, datang. Berarti ayat satu dengan ayat lainnya saling menjelaskan. Kalau mereka menafsirkan ya'ti dengan kalimat lain, kita akan katakan tidak bisa. Sebab maknanya persis seperti ayat wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Yang ja'a juga datang. Berarti ja'a bimakna ya'ti, ya'ti bimakna ja'a. Yani yaji bimakna ya'ti, ja'a bimakna ata. Kedua-duanya adalah dua kalimat yang sama, yang bermakna Allah datang. Tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan Rabb mereka. Allah datang kepada mereka. Ikhwanul fiddin a'azakumullah, jangan dibahas dengan akal-akalan, jangan dibahas dengan hukum-hukum manusia. Karena hukum yang kalian pikirkan, yang kalian pelajari di dunia ini adalah hukum dunia yang tidak pantas untuk diterapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian dibayangkan kalau Allah datang kan berarti berpindah tempat. Kalau berpindah tempat berarti ruangannya lebih besar dari Allah dan seterusnya. Ini adalah orang-orang yang bodoh karena menerapkan satu hukum makhluk kepada Khalik. Hukum-hukum makhluk, hukum-hukum tentang benda-benda, manusia dan seluruh ciptaan-ciptaan, ini makhluk-makhluk, diterapkan kepada Khaliknya. Ini tidak tepat. Sehingga kita katakan saja apa yang dikatakan oleh Salafus Saleh, bahwasanya kami beriman, kami meyakini bahwa Allah nanti datang. Allah yaji, Allah ya'ti. Bagaimana? Kayak apa cara datangnya? Tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Allah menceritakan secara global dan tidak menceritakan secara detailnya. Maka selamatlah ahlu sunnah dari dua kesesatan. Kesesatan kelompok yang menolak sifat ini, menyatakan tidak bisa, Allah tidak mungkin datang, karena berarti dengan akal-akalan, dan kemudian menolak ayat ini. Berarti dia ingkar kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ahlu sunnah selamat pula dari golongan yang lain, yang ketika menetapkan sifat ini, tetapi menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah ya datang seperti kita datang. Allah datang seperti orang datang ke rumah begitu. Maka akhirnya dia sesat karena menyamakan Allah dengan makhluknya. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah, dia selamat di tengah-tengah, menyatakan dengan keimanan bahwa Allah memiliki sifat maji, dan nanti Allah mengkhabarkan bahwa Allah datang. Seperti apanya, tidak tahu, dan yang pasti tidak sama dengan makhluknya. Sehingga selamat dari dua kesesatan. Qala hal yanzurun Di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras, hadhil ayat itsbatu sifataini min sifatil fi'l lahu subhanahu, wahuma sifatul ityani wal maji. Yani sifat Allah Subhanahu wa taala ditetapkan dalam ayat-ayat ini yaitu sifat ityan dan sifat maji. Walladhi 'alaihi ahlus sunnah wal jamaah al-iman bidzalika 'ala haqiqati. Sedangkan ahlus sunnah wal jamaah, madhab mereka, keyakinan mereka adalah beriman dengan sifat itu sesuai dengan maknanya yang zahir, sesuai dengan maknanya yang hakiki. Tidak menakwil-nakwilkan kepada makna lain, dan tidak pula menyelewengkannya kepada makna-makna yang salah, makna-makna yang batil. Dan tidak pula menambahi kalimat-kalimat lain. Karena ada beberapa kelompok yang menambahi kalimat-kalimat lain. Ja'a rabbuk, dikasih di tengahnya. Ja'a amru rabbuk. Yang datang itu urusan Rabb-nya. Bukan Allah yang datang. Jadi datang urusan Allah. Datang perintah Allah. Datang ucapan Allah. Datang dikasih tambahan kalimat. Padahal ayatnya menyatakan ja'a rabbuka wal malak. Datang Rabb kamu. Dari mana taunya? Oh, ini maksudnya adalah amru. Oh, ini maksudnya adalah ini, maksudnya adalah itu. Tidak ada dalil sama sekali. Maka kembali kepada apa yang zahir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya orang yang berpegang dengan lafaz ayatnya itu tidak bisa dikatakan salah. Oh, kamu salah itu menyamakan Allah dengan makhluknya, mengatakan Allah datang. Saya mengatakan apa yang dikatakan Quran. Ja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Datang Rabb kamu dengan para malaikatnya. Masa salah? Al-Quran tidak akan salah. Justru yang menebak-nebak, oh mungkin amru, amru rabbik, atau mungkin urusan, urusan Rabbmu, datang urusan Rabbmu. Itu kan mungkin. Ah, itu yang mungkin salah. Kalau yang pasti adalah apa yang tersebut dalam Quran, tidak ditambah, tidak dikurangi. Dan tidak diselewengkan kemana-mana. Wala'alla minal munasibi an nanqula ilal qari huna ma katabahu hamilul liwa tajahum wa ta'til fi hadzal 'asr wa huwa al mad'u bi zahid al kautsari. Dan sekiranya tepat kata penulis, kita sebutkan di sini ucapan tokoh Jahmiyah di abad modern. Yani tokoh Jahmiyah, tokoh sesat penolak sifat di zaman sekarang, namanya Zahid al kautsari. Zahid al kautsari menyatakan ketika mengomentari kitab Asma dan Sifatnya al Baihaqi, dia berkata, qala Zamakhsyari ma ma'nahu inna Allah ya'ti bi'adzabin fil ghamami alladhi yuntadhar minhu ar-rahmah fa yakunu maji'ul 'adzab min haitsu tuntadhar ar-rahmah aqta' wa ahwal. Kata Zamakhsyari, dia menukil ucapan Zamakhsyari. Zamakhsyarinya juga Mu'tazilah. Jadi tokoh Mu'tazilah modern menukil ucapan tokoh Mu'tazilah yang dulu. Tokoh Jahmiyah modern menukil ucapan tokoh Jahmiyah yang lalu. Berkata Zamakhsyari, maknanya ayat tadi adalah bahwa Allah datang, yakni mendatangkan azab di dalam naungan awan, yang biasanya awan itu ditunggu padanya rahmat. Maka mereka tidak menunggu kecuali datangnya azab kepada mereka dari sisi yang dikira adalah rahmat. Mereka menunggu awan akan menurunkan hujan, tetapi menurunkan azab. Lihat. Ini berarti dia menafsirkan ja'a rabbuk atau ya'tiya rabbuk itu dengan ya'tiya azabu rabbik, datangnya azab rabbamu. Ya, ini karena kisahnya bercerita tentang mereka orang-orang kafir yang mengingkari para rasul. Kata Allah, mereka itu tidak menunggu kecuali nanti datangnya Rabb mereka kepada mereka dan memutuskan keputusan di kalangan mereka. Mereka takwilkan, bukan, maknanya adalah nunggu datangnya azab Allah pada mereka. Kan diganti itu namanya, bukan ditafsirkan. Dirubah kepada makna lain. Diganti kepada makna lain. Ini ucapan Zahid al-Kautsari. Wa qala al-Imam al-Haramain fi ma'na al-ba' kama sabaq. Wa qala al-Fakhr al-Razi an ya'tiyahum amrullah. Ini juga sama. Masih nukilannya Zahid al-Kautsari. Menurut Imam al-Haramain, ba' itu maknanya adalah demikian dan demikian. Kata Zamakhsyari, maknanya adalah amrullah, datangnya perintah Allah, datangnya urusan Allah. فأنت ترى من نقل هذا الرجل من نقل هذا الرجل أن أسلافه في التعطيل مدى ترابهم في التخريج والتأويل. Berarti kita lihat bagaimana Zahid Al-Kautsari, seorang tokoh Jahmiyah di abad modern ini, menukil ucapan-ucapan yang lalu untuk menolak sifat ityan wal maji, sehingga menyatakan Allah tidak datang. Yang datang adalah urusannya, yang datang adalah azabnya, yang datang adalah perintahnya, dan seterusnya. Ala annal ayat sarihatun fi babiha la tuqbal syai'an min tilka ta'wilat. Padahal ayatnya sangat jelas, tidak butuh tafsir apapun. Ayatnya tinggal diterjemahkan, selesai. Apa maknanya ayat ini adalah? Maknanya adalah bahwa datang Rabb kamu dengan malaikat berbaris-baris. Ini jelas apa perlu tafsir? Sangat jelas. Orang yang mengerti bahasa Arab secara sederhana saja sudah paham maknanya. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Ja'a artinya datang. Rabb kamu dengan didomahkan. Berarti marfu kan? Hah? Iya. Berarti fa'il bukan? Fa'il. Berarti fa'il maji adalah Allah SWT. Kalau ada kalimat lain, amru rabbik, maka kalimat rabb tidak lagi dhammah, tapi kasrah. Iya kan? Karena mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih, maka dia kasrah. Amru rabbik. Kalau tidak disebutkan amr, dan disebutkan amri, ja'a amri rabbik, bisa kita katakan, oh mungkin ada amr di sini, kan di sini amri. Tetapi sudah dibaca oleh salafus saleh, dibaca oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, semuanya membaca dengan dhammah, dan dihafal oleh kaum muslimin seluruhnya di masjid-masjid. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dibaca dengan dhammah. Artinya sepakat seluruh kaum muslimin, seluruh para qurra, para pembaca Quran, para ahli-ahli qiraah, semuanya membaca waja'a rabbuka, datang Rabb kamu. Rabb kamu sebagai fa'il, sebagai pelaku dari fi'il maji ja'a. Berarti jelas maknanya datang Rabb kamu dan para malaikat. Ini sangat jelas. Kalau ada yang minta tafsir, ulangi baca lagi. Tafsiruha qira'atuha. Kata para salafus saleh, ayat-ayat seperti ini, tafsiruha qira'atuha. Tafsirnya adalah membacanya. Datang Rabb kamu dengan para malaikatnya. Itu maksudnya bagaimana? Maksudnya Rabb kamu datang dengan para malaikat-malaikatnya. Enggak, tafsirnya. Tafsirnya adalah Rabb kamu datang dengan para malaikat-malaikatnya. Enggak, maknanya bagaimana? Maknanya Rabb kamu datang. Ulangi lagi, baca lagi. Nanya 10 kali tafsir, dijawab 10 kali baca ulang-ulang. Itu jawabannya. Karena tidak perlu tafsiran yang lebih detail. Sudah sangat jelas. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Tidak ada yang mempertanyakannya kecuali karena ingin nolak. Masa datang? Maksudnya apa itu? Jadi maunya nolak. Kamu belum mentakwilkan kepada makna batil, dia masih belum puas. Masih terus, maksudnya bagaimana? Kayak apa? Seperti apa itu? Maksudnya, tafsirnya. Sampai kamu katakan maksudnya adalah perintahnya datang. Oh, begitu. Maunya diselewengkan. Kalau belum diselewengkan, dia masih tetap penasaran. Ini memang hatinya ada zaig dalam hatinya. Fi qulubihim zaigun. Di dalam hatinya ada penyimpangan sehingga tidak mau menerima ayat-ayat yang sangat jelas. Qala fal ayatul ula tatawa'ad haula al-musirrina 'ala kufrihim wa 'inadihim wa atba'ihim lisyaitan wa tibahihim lisyaitan bi annahum ma yantadhuruna illa an ya'tiyahum Allah 'azza wa jalla fi dhulalin min al-ghamami li fasl al-qada'i bainahum. Ayat pertama berarti mengancam orang-orang yang terus-menerus dalam kekafiran mereka, yang terus-menerus dalam penentangan mereka, mengikuti syaitan. Diancam bahwa mereka sesungguhnya tidak menunggu kecuali datangnya waktu keputusan, yakni datangnya Allah pada mereka untuk memutuskan urusan-urusan mereka. Berarti tetap datangnya Allah pada mereka. Kapan? Zalika yaumul qiyamah. Yaitu pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu Allah katakan di akhir ayatnya, waqudiyal amr, dan kemudian diputuskan keputusan-keputusan. Mereka tidak menunggu kecuali datangnya Rabb mereka kepada mereka, dan kemudian diputuskan perkara-perkara. Ayat yang kedua, asyadda sarahatan, lebih jelas lagi. إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان أمر أو عذاب. Karena dalam ayat yang kedua tidak mungkin ditakwilkan dengan perintah atau azab. بأنهم ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل. Bahwasanya dikatakan لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب. Karena di situ disejajarkan tiga macam. Perhatikan ayat ini. Allah sebutkan datang Rabb kamu dan para malaikatnya dan ayat-ayat Rabb kamu. Sebutkan setelah Allah, malaikat, setelah malaikat, ayat-ayatnya. Berarti tidak bisa ditakwilkan kepada makna-makna tadi. Zaid al-Kautsari yang tadi menakwilkan ayat tadi bukan datang Rabb kamu, tapi datang perintah Rabb kamu, datang azab Rabb kamu. Di sini enggak bisa. Coba kalau kita tafsirkan seperti itu, jadi kacau. Datang azab Rabbmu dan malaikat-malaikatnya dan ayat-ayatnya. Berarti datang ayat, datang azabnya malaikat, datang azabnya ayat-ayat. Gak mungkin kan? Salah. Apa tadi? Perintah. Datang perintah Rabb kamu dan perintah malaikatnya dan perintah ayat-ayatnya. Kacau. Mau takwilkan kemana? Oh, datang urusan. Datang urusan Rabb kamu. Datang urusan malaikat-malaikatnya. Datang urusan ayat-ayatnya. Gak ketemu. Berarti di sini jelas maji dengan makna datang. Tidak bisa ditakwilkan kemana-mana. Datang Rabb kamu dan malaikat-malaikatnya dan perintah dan ayat-ayatnya. Maka ini sangat sharahah, sangat jelas sekali. Tidak bisa ditakwilkan kemana-mana. Demikian pula ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. La yumkin hamluha ala maji'il adab. Karena al-murad maji'uhu subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah li fasl al-qada. Ini tidak bisa ditafsirkan seperti tadi bahwa datangnya azab, karena yang dikatakan datang di sini adalah nanti pada hari kiamat untuk memutuskan keputusan-keputusan. Sehingga belum tentu azab, mungkin azab, mungkin rahmat. Karena keputusannya belum. Nanti datang Allah pada mereka dan Allah putuskan keputusan-keputusan. Wal malaikatu shufuf, dan malaikat berbaris-baris dalam keadaan memuliakan Allah seperti kaum muslimin yang berbaris dalam salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat pun demikian berbaris-baris di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'inda maji'ihi tanshaqqu as-sama'u bil ghamam. Dan ketika datangnya Allah Subhanahu wa taala, maka langit terpecah, terbelah dan kemudian muncul awan yang menutupi. Kama afadatul ayatul akhirah, sebagaimana ditunjukkan di ayat terakhirnya. Wa qala subhanahu yaji'u wa ya'ti wa yanzil wa yadnu wa huwa fawqa 'arsyihi ba'inun min khalqih. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yaji, datang, memiliki sifat ya'ti, mendatangi, memiliki sifat yanzil, Allah turun ke langit dunia, dan Allah memiliki sifat yadnu, mendekat pada hambanya. Wa huwa fawqa 'arsyih, dan Allah dalam keadaan di atas arsy-Nya maha tinggi. Di atas seluruh makhluk-makhluknya. Ini jangan ditinggalkan sifat maha tingginya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah di atas arsy-Nya. Dan jangan berkata mungkin atau tidak mungkin, karena bagi Allah semuanya mungkin. Fa hadza kulluha af'alun lahu. Semua itu adalah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Af'alullah, fi'il-fi'il Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani. Wa da'wal majaz ta'tilun lahu 'an fi'lihi, dan pengakuan-pengakuan orang yang mengatakan itu adalah makna kias. Kiasan-kiasan bukan makna sebenarnya, bukan makna asli. Maka itu berarti penolakan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Wa i'tiqadu anna dzalikal maji' wal ityan min jinsi maji'il makhluqin, atau orang yang menyamakan datangnya Allah dengan datang makhluk. Ini juga adalah kesesatan. Maka Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah antara keduanya. Tidak menakwilkannya kepada makna-makna lain dan tidak menyamakannya dengan makhluk. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.